Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa qula bid'atin dhalalah wa qula dhalalatin finnar. Masih kita membaca babul khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Rawahu Al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru berdoa kepada atau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala niddan sekutu, dakhalan nar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Pada hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang mati dalam keadaan dia pernah atau masih berdoa atau menyeru atau beribadah atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu atau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam keadaan belum bertobat, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Niddan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah asyabih, ya, barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam pemberian peribadatan, maka dia masuk ke dalam neraka. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi angdadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala andad. Andad jamak dari nid. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala niddan atau andad, sekutu. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kalian mengetahui. Para ulama mengatakan dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kalian, mengatur hidup kalian, mematikan dan menghidupkan kalian. Tetapi ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian jadikan bagi Allah ada sekutu. Dalam keadaan kalian mengetahui Allah lah pencipta kalian. Maka salah satu adab yang sangat jelek dari seorang hamba, ya, seorang manusia, ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, yang memberikan rizki, memberikan kesehatan kepada dia, melindungi dia dan sebagainya, tetapi justru dia memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh adab yang jelek, adab yang kurang ajar. Kemudian disebutkan di sini perkataan Asy'ab Abdul Rahman, walam anna ittikhad nid al qismain. Ketahuilah bahwasanya menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu ada dua jenis. Ya. Pertama, ayaj'alallahu ayaj'alahu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah. Dia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ada sekutu, ya, dalam berbagai jenis ibadah atau sebagian ibadah. Maka yang seperti ini syirik besar. Syirik besar. Pelakunya ketika dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kumi kafir, ya, dan akan kekal di dalam neraka. Wasal yang kedua, dalam masalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, makana min nau'i syirkil asgar, yaitu dari jenis syirik kecil. Kaqauli rajuli masyaallahu wa syi'ta, seperti ucapan seorang, ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Perkara tersebut terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Ini. Dia mengatakan bahwasanya hal tersebut terjadi karena kehendak Allah dan kehendak si fulan misalkan. Maka ini termasuk kesyirikan juga. Termasuk menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapan dia, walaulallah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan kamu, maka ini pun bentuk sekutu. Nah, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak berkeyakinan, ya tetap kehendak Allah di atas kehendak makhluknya. Tetapi secara lafad, ya, secara ucapan adalah bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikategorikan syirik kecil. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya kehendak Allah itu sama dengan kehendak makhluk, ini termasuk syirik besar. Maka hati-hati di dalam melafadkan suatu lafad. Naam. Wa kayasiri riya, dan juga termasuk yang syirik kecil adalah riya. Ketika seseorang beribadah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi disusupi dalam masuk pada hatinya dalam ibadah tersebut, dia ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Ini pun termasuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala andad, sekutu, ya, walaupun sekutunya syirik kecil. Ya. Disebutkan oleh para ulama yang lainnya, di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimah taala, mufti kerajaan Saudi Arabia yang telah lewat, beliau telah meninggal rahimahullah taala. Di antara bentuk ittikhadin nad atau nid, menjadikan Allah sekutu, adalah apa yang dilakukan sebagian orang ketika menuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejajar. Kata beliau, tulis Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Ya. Ya. Dikhawatirkan bentuk seperti ini adalah sebagai bentuk taswiyah, menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan enggak maksudnya. Iya. Kalau memang maksud dia mensejajarkan antara Allah dengan nabinya, syiriknya syirik besar. Ya. Tetapi ini berkaitan dengan lafaz, dengan sebagian perbuatan. Ya. Ya, secara keyakinan tidak. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegur sahabatnya, lama qala lahu rajulun Masya Allah wa syi'ta, ketika ada salah seorang sahabatnya mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Sahabat ini tidak berkeyakinan bahwasanya kehendak Allah dengan kehendaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, tidak. Ya. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat tersebut keliru dalam melafadzkan. Ya. Beliau mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Harusnya Masya Allah thumma syi'ta. Ya. Jangan pakai wawu. Kalau orang Arab, wawu ini bimana ma'iyah. Ini sama posisinya. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau pakai thumma, ini ada tingkatan dalam ilmu nahu. Ya. Karena kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Ini. Maka demikian juga masalah penulisan itu. Nah, ketika seorang sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'altani lillahi niddan bal Masya Allah wahdah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala, bahkan hanya karena kehendak Allah saja seperti itu? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, arahan kepada para sahabatnya. Ya. Ketika sebagian sahabatnya ya terlihat agak berlebihan dalam lafaz, bukan dalam keyakinan, dalam lafaz. Ya. Beliau mengarahkannya, mengatakan aja'altani lillahi nidan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya gara-gara lafaz wa dan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Imam An-Nasa'i. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala kembali membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang wajibnya kita untuk takut terhadap kesyirikan. Ya. Karena di hadis tadi disebutkan barang siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian hadis selanjutnya adalah wali muslimin An Jabir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni dia pernah menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan belum bertobat darinya, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah. Ketika beliau menjelaskan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan dengan suatu apapun, maka dia akan masuk surga. Beliau mengatakan, dia tidak menjadikan bersama Allah syarik, sekutu, fil ilahiyah, dalam masalah ibadah, wala fil khalqi, wala fil ibadah, ya. Tidak juga dalam masalah penciptaan, wala fil ibadah, dalam masalah ibadah, wa minal ma'lum, minasyari, al mujma'alahi, inda ahli sunnah, dan telah diketahui, menurut kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, anna man mata ala zalika fala budda lahu min dukhul jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Ini kesepakatan para ulama ahlu sunnah. Ya. Wa in jarat alaihi qabla zalika anwa'il minal azab wal mihnah. Walaupun mungkin dia sempat sebelumnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Kata beliau, ini kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun mungkin ya, dia sempat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena misalkan memiliki dosa-dosa besar yang dia belum bertobat dengannya, tetapi dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man mata ala syirki la yadkhul jannah wa la yanaluhu minallahi rahmah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhlud finnar abadal abad. Dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Min ghori in kita'i azab wala tasurum amad. Ya. Tidak akan terputus azab yang dia rasakan, ya, terus-terusan. Nah, ini yang mengharuskan kita sangat takut terhadap kesyirikan. Ya. Berusaha sejauh-jauhnya menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari berbagai kesyirikan. Demikian juga berkata Al-Imam An-Nawawi rahimah ta'ala, amma dukhul musyrik annar fahuwa ala umumihi. Adapun masuknya orang-orang musyrik ke dalam neraka, maka ini atas keumumannya. Wa yadkhuluha wa yakhlud fiha. Mereka masuk dan kekal di dalamnya. Ini orang musyrik. Wala farqu fihi bainal alkitabai alyahudi wa nasrani. Tidak ada perbedaan apakah orang Yahudi atau orang Nasrani. Mereka masuk neraka dan kekal. Ini keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Adapun sebagian orang-orang liberal, ya, mengaku Islam liberal, yang mengatakan bahwasanya surga itu penghuninya bukan sekedar umat Islam saja. Nanti juga Romo ini, Romo itu, Paus dan sebagainya akan masuk surga juga. Itu keyakinan orang-orang yang sesat. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasoro, musyrikun, dan yang lainnya, mereka kekal di dalam neraka. Wa bainal abdatul awsan wa sa'il kufrah. Dan seluruh para pemuja berhala dan orang kafir, mereka masuk dalam neraka dan kekal. Wa la farqa inda ahli haqqi bainal kafir inadan wa ghairhu. Tidak ada perbedaan apakah kekafirannya dia orang kafir yang menentang atau orang kafir yang tidak menentang. Ada orang kafir yang sudah kafir, dia memusuhi dengan benar-benar. Mati dalam keadaan di atas kekafiran, kekal di neraka. Ada orang kafir tidak seperti itu. Dia kafir, tetapi tidak menentang. Tidak menampakkan permusuhan yang nyata. Kadang berbuat baik, mati, tetap kekal di dalam neraka. Wala baina man khalafa min milatul Islam wa baina man tasaba ilaiha thumma hakama bi kufrihi bi judhi wa ghairi dhalika. Tidak ada perbedaan antara orang yang memang kafir sejak lahir ya, dengan orang yang dia sempat merasakan Islam, masuk Islam, kemudian dia murtad ya, karena menolak Islam atau sengaja keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan, semuanya masuk neraka dan kekal. Ini orang kafir umum, neraka dan kekal. Amma dukhulu man mata ghairu musyrik al jannata. Adapun orang yang masuk atau orang yang meninggal dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Fahuwa maqtu'un lahu bihi. Dipastikan masuk surga. Sebagaimana dipastikan orang yang kafir masuk neraka, kekal. Adapun orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maqtu'un lahu, kata Imam Nawawi, dipastikan dia masuk surga. Lakin, tetapi kata beliau, in lam yakun sahibul kabirah mata musyiron alaiha dakhala jannah awalan. Kalau dia bukan pelaku dosa besar, yani dia mungkin melakukan dosa besar kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlanjut ya, dia mati dalam keadaan sebelumnya telah bertobat dari dosa-dosa dia, maka dia meninggal dan masuk ke dalam jannah dukhulan awalian. Jadi masuk langsung ke dalam jannah tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana sahibu kabirah mata musiran alaiha fahuwa tahtal masyiah. Adapun orang yang mati yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka pelaku dosa besar dan meninggal dalam keadaan belum bertobat atas dosanya tersebut, maka mereka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in afallahu anhu dakhala jannah awalan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni dosa-dosa dia, dosa-dosa besar tersebut ya, yang dulu dia di dunia belum sempat bertobat, kebelum meninggal, maka dia akan langsung masuk jannah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ila udhiba finnar, atau dia akan diazab dahulu di neraka. Ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia di dunia dahulu melakukan dosa besar dan belum bertobat sebelum meninggalnya. Dia diazab dahulu di neraka. Tsumma akhraja minan nar wa adkhala jannah. Kemudian dia dikeluarkan. Tsumma ukhrija minan nar, dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, jadi apa bedanya antara orang kafir dengan orang yang menyekutukan Allah dari kalangan kaum musyrikin, orang kafir dengan orang yang tidak menyekutukan Allah? Nah, bedanya kalau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, musyrik, pasti masuk neraka total. Mau dia Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha, ateis, orang kafir, orang murtad, mau orang baik, orang jelek, orang menentang, orang tidak menentang, selama kafir, musyrik, masuk neraka kekal. Adapun orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga. Ujungnya pasti masuk surga, walaupun kemudian terbagi. Ada yang masuk surga tanpa azab. Ya. Tanpa azab, yaitu orang yang dia kebaikannya rojhan lebih banyak ya. Orang yang dia melakukan dosa besar tetapi tidak berlanjut, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal, dia akan masuk surga tanpa azab. Atau dia masuk surga tetapi sebelumnya harus diazab lebih dahulu. Ini keadaan orang-orang berkaitan dengan apakah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka inilah di antara kenapa kita harus benar-benar memperhatikan masalah tauhid dan takut terjatuh kepada kesyirikan. Iya. Takut jatuh terhadap kesyirikan. Walaupun kita pun sama takut jatuh terhadap dosa-dosa yang lainnya. Tetapi yang namanya dosa syirik seperti itu keadaannya, kalau dia mati dalam keadaan tidak atau belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada harapan. Kebaikan sebanyak apapun yang dia lakukan akan tidak dianggap. Akan tidak dianggap. Kenapa? Sifatnya mutlak. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan belum bertobat, mutlak dia masuk dalam neraka, kekal. Kemudian kita masuk bab yang selanjutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab menyeru, berdakwah kepada syahadat, kepada persaksian la ilaha illallah. Ini menyeru berdakwah kepada tauhid. Menyeru berdakwah untuk menjauhi berbagai kesyirikan. Lama zakar al-musannif rahimahullah taala at-tauhid wa fadlihi wa fadlahum wa ma yujabu ala khauf min diddihi. Nabaha bihadhi tarjama ala anahu la yanbagi liman arafa zalika ayaktasir ala nafsihi bal yajibu alaihi ayad'uwa ila Allah taala bil hikmah wal mau'idu al hasanah. Ketika seseorang telah mengetahui bagaimana keutamaan tauhid, mengutamakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, keutamaan beribadah menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja, dan juga dia tahu bahwasanya kesyirikan adalah sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa, maka sudah sepantasnya bagi dia, tidak mencukupkan ilmu tersebut, tidak mencukupkan pengetahuan tersebut hanya untuk dirinya, bahkan wajib baginya untuk menyeru, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mau'idhoh hasanah. Sebagaimana ini adalah jalannya para mursalin, jalannya para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsana qaulan miman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Maka siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan berkata, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang muslimin yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian seperti biasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil, ya, membawakan dalil dari Al-Qur'an. Dan pernah saya sampaikan bahwasanya di antara kenapa saya memilih kitab ini, karena kitab ini begitu kuat dalam masalah pembawaan dalil. Hampir jarang sekali beliau berbicara kecuali menyebutkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalaupun di sana saya sebutkan penjelasan, alhamdulillah penjelasan tersebut bukan dari mulut saya. Saya hanya menukilkan, membacakan penjelasan tersebut dari kalam ulama yang mu'tabar, ulama yang dianggap ulama besar, seperti Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, juga ulama seorang ulama yang masyhur terkenal. Demikian juga ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. ya. Sehingga kita mudah-mudahan dengan membaca kitab tersebut bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Ya. Karena kalau sekedar kata si ini, kata si itu, susah ya. Beribu-ribu orang, berjuta-juta orang memiliki pemikiran. Tetapi kalau dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dijelaskan oleh orang-orang yang memang mumpuni di dalam bidangnya, insya Allah membuat kita tenang. Mudah-mudahan kita dengan ini berjalan di atas basirah, di atas ilmu. Qala rahimahullah ta'ala, Qul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabili. Qul ya Muhammad hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin. Yang aku menyeru, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Mereka menyeru ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya Allah dan maksudnya Allah. Dan sungguhnya aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini kita banyak mengambil faedah terkhusus bagi orang yang hendak berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ucapan Rasulullah sallallahu firman Allah Subhanahu wa taala, Qul hadhi sabili, katakanlah inilah jalanku. Yang ini jalan dakwah yang aku menyeru ke jalan tersebut, ya. Thariqah, cara aku berdakwah yang dengan aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah ala basirah, aku menyeru ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdakwah ke jalan siapa? Ke jalan Allah. Bukan berdakwah ke jalan kita atau kelompok kita. Menyeru untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hal yang terpenting. Menunjukkan harusnya ikhlas ketika berdakwah. Berdakwah bukan dalam rangka mencari pengikut. Berdakwah bukan dalam rangka menguatkan kelompoknya. Tetapi dia berdakwah agar manusia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan jalannya fulan, bukan jalannya alan. Ya. Siapapun kita menyeru bukan ke jalannya manusia biasa, tetapi menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijalankan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Ala basirah, di atas ilmu, di atas basirah. Ini menunjukkan bahwasanya orang berdakwah bukan sekedar semangat. Ayo kita berdakwah. Sampaikan. Harus ala basirah, di atas ilmu. Ya. Karena kalau orang nekat berdakwah dalam keadaan tidak di atas ilmu, bukannya orang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, justru orang sempat akan tersesat. Maka Allah Subhanahu wa taala syaratkan bagi orang yang akan berdakwah harus di atas ilmu. Apakah harus hafal Quran? Apakah harus bisa bahasa Arab? Apakah harus bisa ini? Enggak, harus di atas ilmu. Apa yang dia sampaikan harus di atas ilmu. Ya. Dia bisa mengajari anak-anak misalkan baca Al-Quran. Ya sampaikan. Gitu. Jangan melampaui kapasitas dia. Ya. Dia hanya tahu misalkan huruf hijaiyah dari huruf alif sampai huruf sin misalkan. Jangan dipaksakan sampaikan sampai huruf ya. Hah? Kalau dipaksakan disampaikan, malah sesat dia. Saya hafal huruf hijaiyah. Dari mana? Dari ada huruf alif sampai huruf sin. Saya mengajar anak-anak, silahkan. Nah, tetapi jangan melebihi dari ilmu yang kamu ketahui. Ya. Kalau kamu mengajari sod, to, zo, kamu malah salah. Nah, karena kenapa? Tidak di atas basyirah, tidak di atas ilmu. Saya ingin mengajari cara sholat, bagus. Kamu punya ilmunya? Tidak, jangan. Jangan maksakan dulu. Belajar dulu bagaimana cara sholat yang benar menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana cara wudhu yang benar? Setelah itu silakan sampaikan. Kalau memaksakan diri berdakwah dalam keadaan tidak tahu, kesesatan yang datang. Kesesatan yang datang. Bukan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti, tapi jalan yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini mewanti-wanti, hendaknya kita selain berdakwah itu di atas keikhlasan, menyeru jalan Allah, tetapi harus al-basirah, di atas ilmu, ya, di atas ilmu, ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun sedikit tidak masalah, tetapi harus di atas ilmu. Sebagaimana ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balig anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Walaupun satu ayat tetapi di atas ilmu, tidak masalah disampaikan. Bukan hadis tersebut sebagai dalil bahwasanya kita harus berdakwah tanpa memikirkan ilmu. Keliru. Ya. Ketika dikatakan ada orang yang masih jahil, baru masuk Islam. Baru masuk Islam atau baru taubat. Dulunya apa? Mereman misalkan. Ya sudah, kamu sekarang sini, silakan sampaikan agama. Orang baca Al-Quran saja belum bisa, suruh mencapaikan agama, suruh ngomong agama. Allah musta'an. Kalau kita larang, jangan, ini belajar dulu. Rasulullah mengatakan, balig ani walau ayat, sampaikan dariku satu, walaupun satu ayat. Ya iya, sampaikan walaupun satu ayat, tapi dengan ilmu. Kan gitu. Hah? Kalau kemudian dia menyampaikan ayat tanpa ilmu, ternyata yang dia sampaikan ayat mutasyabihat, bagaimana? Yang dia sampaikan ternyata ayat mutasyabihat. Dia menyampaikan hadis, ternyata yang dia sampaikan adalah hadis palsu, bagaimana? Sampaikan walaupun sedikit, tetapi harus di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Tidak maknanya kemudian orang harus pintar ini, pintar itu. Tidak. Yang penting di atas ilmu. Tahu sedikit tidak masalah. Yang penting di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, demikian juga aku dan orang-orang yang mengikutiku. Mereka berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan di atas ilmu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya orang-orang atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berada di atas ilmu, ya. Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maksudnya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan memerintahkan untuk baro'ah, berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Kembali, pertama yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang berdakwah adalah tanzih, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan, dan juga dakwahkan agar baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan. Tapi kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masih membaca syarah atau penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.